السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV di rumah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik untuk istiqamah menuntut ilmu dan istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita coba melanjutkan pembacaan matan Al-Ghayah wa Taqrib fil Fiqh Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani, dan hari ini adalah pertemuan kita ke-46. Kita telah sampai kepada perkataan muallif rahimahullahu ta'ala, wa yatajarradu ar-rajulu indal ihrami anil mahiyat. Seorang laki-laki atau seseorang laki-laki yang hendak ihram, dia harus melepaskan pakaiannya yang berjahit, al-mahid, pakaian-pakaian yang berjahit. Ini yang saya pakai ada jahitannya, antara satu kain dengan bagian yang lain ada jahitan, ya, disambung, ditempel oleh jahitan, itu dilepas, ya. Tentunya diganti dengan dua lembar kain, izar dan rida. Izar menutupi bagian pusar ke bawah. Adapun rida tentunya menutupi bagian atas. Jadi hanya dua lembar kain saja yang menutupi bagian bawah dari tubuhnya dan menutupi bagian atas dari tubuhnya. Syekh Majid Al-Hamawi, beliau membawakan istidlal terkait dengan permasalahan ini. Membawakan dalil. Mana dalilnya orang yang ihram itu melepaskan segala pakaian yang berjahit? Beliau berkata, wujuban, dan ini sifatnya wajib. Berdasarkan hadis Zaid Ibn Thabit radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwasanya beliau berkata, ya Rasulullah, apa yang seharusnya dipakai oleh seorang yang ihram? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la yalbasu al-qumus. Dia tidak boleh menggunakan gamis atau baju yang berjahit. Walal amaim, dia pun tidak boleh menggunakan penutup kepala. Wala as-sarawil, ya, sarawilat, tidak juga menggunakan celana. Walal baranis, jamak dari burnus, ya, yaitu gamis yang memiliki penutup kepala, sebagaimana dipakai oleh orang-orang maghribah, orang-orang maghrib, ya. Gamis tapi ada bagian yang menutupi kepala. Walal khifaf, dan tidak juga menggunakan khuf, sepatu-sepatu yang tinggi. Illa, kecuali, ahadun la yajidu na'laini. Kecuali ada seseorang yang tidak mendapatkan sendal. Maka dia boleh menggunakan khuf, yaitu sepatu yang tinggi. Waliyak ta'uhuma aspala minal ka'bain. Tetapi sepatu yang tinggi itu dipotong agar berada di bawah mata kaki, agar tidak menutupi mata kaki, artinya dia berada di bawah mata kaki. Wala talbisu min ath-thiyab syai'an massahu za'faron au wars. Dan janganlah kalian menggunakan minyak wangi di baju kalian atau di pakaian kalian. Jadi ketika ihram kita tidak menggunakan apa? Wangi-wangian. Ini yang pertama. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja' berkata, "Wayalbasu izaron warida'an abyadaini." Dan sebagai penggantinya, karena dia tidak boleh memakai pakaian yang sehari-hari dia pakai, maka sebagai gantinya dia memakai izar sejenis sarung kalau bahasa kita, dan rida, ya, kain yang menutupi bagian atas tubuhnya. Dan dianjurkan abyadain, kedua-duanya hendaknya berwarna putih. Dalilnya ma'asirul muslimin adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Diceritakan bahwasanya intalaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Madinah, beliau berangkat dari kota Madinah. Setelah beliau tarajjala, beliau merapihkan rambutnya, beliau minyaki rambutnya, wala bisa izarahu waridaahu, maka beliau memakai izar, ya, memakai izar yaitu kain yang menutupi bagian bawah, dan beliau memakai rida, kain yang menutupi bagian atas. Wa ashabuhu, begitupun para sahabat beliau. Falam yanha an syai'in minal ardiyah wal azar talbas, ya. Jadi di sini diceritakan bahwa Nabi berangkat dari Madinah ke Mekah dalam kondisi beliau sebelum berangkat sudah menyisir rambutnya, sudah meminyakinya dan lain sebagainya. Ketika sampai di miqat, beliau menggunakan dua lembar kain, yaitu yang disebut dengan izar dan yang disebut dengan rida. Dalam riwayat ma'asirul muslimin, ya, riwayat Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ilbasu min thiyabikum al-bayad." Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Ya, dalam riwayat sebaik-baik pakaian kalian adalah yang berwarna putih. Lalu dikatakan di sini, "Wa yajuzu an yaqidal izara." Dan boleh kita mengencangkan izar, ya, mengencangkan menggunakan tali atau yang lain sebagainya, ya, untuk menghindari kemungkinan izarnya apa melorot, ya, atau lepas. Nah, ini bisa berbahaya. Nah, jelas ma'asirul muslimin. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah berkata, faslun fi muharramat al-ihram. Perkara-perkara yang haram ketika seorang melakukan ihram untuk haji ataupun umrah. Beliau berkata, "Wa yahrum 'alal muhrimi asharatu asya'a." Diharamkan atas orang yang ihram 10 perkara. Jadi 10 perkara ini tidak boleh dilakukan oleh seorang yang ihram. Yang pertama adalah lubsul mahyut, yaitu menggunakan pakaian yang berjahit. Ini sudah kita baca tadi hadisnya, ya, di hadis yang sebelumnya tadi, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Yang kedua yang dilarang adalah taghtiyatur ra's, menutup kepala, seperti saya tutup kepala saya, minar rajuli, ya. Tidak boleh seorang laki-laki menutup kepalanya, dan atas seorang wanita tidak boleh menutup wajah dan tangannya. Laki-laki tidak boleh menutup kepala, itu laki-laki. Dan perempuan tidak boleh menutup wajah saat ihram, begitupun menutup tangannya. ya, kalau wajah misalnya menggunakan niqab, tangan menggunakan kufaz, itu tidak boleh. Ya, ketika sedang apa? Sedang dalam kondisi ihram. Kata Syekh Majid Al-Hamawi, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berkata, "La tantaqibul mar'atu al-muhrimah." Seorang wanita yang muhrim tidak boleh memakai niqab, penutup wajah. Wala talbas al-kuffazaini, dan tidak boleh menggunakan sarung tangan. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Hadisnya sahih. Disebutkan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, ini faedah yang luar biasa. Al-kuffazan syai'un yu'mal lil yadain. Kufaz adalah kain yang biasa menutupi tangan, atau kita katakan sarung tangan. Talbasuhumal mar'ah, biasa dipakai oleh perempuan. Wahada, dan hal ini, dalilun adalah dalil, annal mar'ata, bahwa sesungguhnya wanita, fi ghairil ihram, dalam kondisi dia tidak ihram, tasturul wajah wal yadain, dia menutup wajah dan tangannya. Jelas ya. Apalagi di mazhab Imam Syafi'i. Di antara empat mazhab, kalau kita baca penjelasan para ulama, yang paling ketat dalam masalah pakaian wanita itu perempuan. Itu Syafi'i. Di mazhab Imam Syafi'i paling tegas dalam masalah apa namanya pakaian bagi wanita. Oleh karenanya Syekh Majid Al-Hamawi, dan beliau seorang ulama Syafi'i Suri, orang Suriah, dan beliau banyak menulis apa ta'liqat-ta'liqat atas kitab-kitab Syafi'iyah. Beliau berkata, yang dimaksud dengan al-kuffazan adalah sarung tangan yang biasa dipakai oleh wanita. Wahada, dan hal ini, dalilun adalah dalil, argumentasi. Ala annal mar'ata, bahwasanya wanita, fi ghairil ihram, dalam kondisi dia tidak sedang ihram, tasturul wajah wal yadain, wanita menutup wajah dan tangannya. Nah, ini istidlal dari siapa? Syekh Majid Al-Hamawi. Lalu boleh enggak ketika dia sedang ihram dia menutup wajahnya? Karena dia khawatir ada fitnah, khawatir ada apa namanya, ada sesuatu yang bisa menyebabkan dosa misalnya. Coba kita lihat. Walaha, dan bagi kaum wanita, antastura wajhaha, dalam kondisi ihram terkadang dia boleh saja menutup wajahnya. Bisyartin, tapi dengan syarat, an la yamas wajhaha, tidak sampai menempel dengan wajahnya. Walaha indal imamil ahmad satruha amamal ajanib, bahkan kalau menurut Imam Ahmad boleh ditutup di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya. Wa kashfuha fil khulwah, dan boleh dibuka kalau kosong, artinya kalau sepi dibuka, tapi kalau dia melihat ada laki-laki yang mendekat kepadanya boleh dia tutup. Wala fidyata 'alaiha fi dzalik, dan tidak ada fidyah atas wanita tersebut. Falaha taqliduhu nazaran li fasadi ahli zaman, li fasadi ahli hadza zaman, dan dia boleh menggunakan pendapat ini apalagi kita melihat kerusakan yang terjadi di zaman ini. Kata Syekh Majid Al-Hamawi. Wa daliluhu, dalilnya mana? Bukankah Nabi sudah melarang? Anda katakan boleh, dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Ya, Aisyah berkata, "Kana ar-rukban yamurruna bina." Ada rombongan yang lewat di hadapan kami, kata Aisyah. "Wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sedangkan saat itu kami, para wanita, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muharrimat, dalam kondisi kami sedang ihram. Fa idza hadzuna ya sadlat ihdana jilbabaha. Kalau rombongan itu mendekat ke kami, kami apa namanya? kami turunkan jilbab-jilbab kami, artinya kami berusaha menutupi wajah kami. Min ra'siha ala wajihiha. Jadi apa, kami ibaratnya tirai yang tadinya diangkat ke belakang, kami tutup ke depan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Fa idza jawazuna kashafnahu. Apabila rombongan itu sudah lewat, kami buka lagi. Ini dijadikan dalil oleh Imam Ahmad dan yang lainnya yang membolehkan seorang wanita dalam kondisi khawatir fitnah, dia tidak mau dipandang oleh laki-laki, dia menutupnya. Lalu ketika laki-laki itu berlalu, dia buka lagi. Jelas ma'asyiral muslimin ya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Hakim rahimahumullahu jami'an. Wa ammal kaffan, adapun kedua telapak tangan. Fayusannu laha an takhdabahuma bil hinna litastura ya basharataha. Adapun kalau kita bicara tangan ya, itu disunnahkan atas para wanita menggunakan apa namanya, kalau orang Indonesia mengatakannya pacar ya, menggunakan hinna ya, yaitu kalau orang-orang pulang haji kan biasa oleh-olehnya itu ya, apa namanya, pacar ya, yang biasa digunakan untuk mewarnai tangan. Kalau di kita kuku bisa biasanya ya, itu disunnahkan ya. Berdasarkan riwayat Imam At-Tabarani an Muslim an Ibnu Abdurrahman berkata, Muslim Ibnu Abdurrahman berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi yubayi'un nisa'a 'ala as-safa. Kata Muslim bin Abdurrahman, aku melihat pada peristiwa Fathul Makkah, Nabi membaiat para wanita di Bukit Safa. Faja'at imra'atun ka'anna yadaha yadu rajulin. Maka datang wanita, tangannya seperti tangan laki-laki. Maksudnya tidak menggunakan pacar, tidak menggunakan hina. Ya. Fa'aba an yubayi'uha hatta zahabat fa'gayyaratha bisafrah. Maka wanita ini pulang ke rumah, dia pakai hina, dia jadikan tangannya kuning, maka Nabi membaiatnya. Ka'anna yadaha yadur rajul ailam tusbighuhuma, artinya tangannya seperti laki-laki, tidak dikasih hina. Wa inna makanatil mubayyi'atu musyafahatan min ghairi musafahah. Dan saat itu baiatnya pakai lisan, bukan pakai tangan, tidak salaman. It musafahah al-ajnabiyah haramun. Masya Allah, ini ulama Syafi'iyah berkata seperti itu. Karena menyentuh wanita yang ajnabi adalah sesuatu yang haram. Jadi kita jangan hanya apa namanya mengaku-ngaku bermazhab Syafi'i, tapi tidak komitmen dengan pilihan atau apa namanya hukum yang dipilih oleh para ulama Syafi'iyah. Baik. Ini poinnya ma'asyiral muslimin. Jadi laki-laki tidak boleh menutup kepala, perempuan tidak boleh menutup wajah dan tangannya, kecuali dalam kondisi tertentu. Kalau wanita, kalau dia khawatir fitnah, boleh saja dia menurunkan kerudungnya ke wajah, lalu ketika laki-laki rombongan itu sudah pergi, dibuka lagi. Dan dianjurkan dia menggunakan apa? Warna apa? Tangannya dipakaikan apa? Hina atau pacar atau istilahnya yang istilah yang lain. Yang selanjutnya ma'asyiral muslimin, diantara yang dilarang adalah tarjilu sya'ri bidduhan. Menyisir atau merias atau menata rambut menggunakan minyak. Ya, itu pun dilarang. Ya. Dikatakan di sini, amma tasrihu sya'r, adapun kita menyisir rambut tanpa menggunakan minyak, itu makruh. Ya, tapi dengan syarat tidak ada kemungkinan rambutnya rontok. Tetapi kalau ada kemungkinan ketika kita sisir rambut kita tipenya mudah rontok, maka haram, kata beliau. Wahalkuhu, begitu pun mencukur, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maksudnya halkuhu, kata Syekh Majid, ai izalatuhu bi ayyi wasilatin. Menghilangkannya dengan wasilah apapun, baik dicabut, disasat atau yang lain sebagainya, tidak boleh. Walaupun hanya satu lembar rambut, berdasarkan firman Allah, fala wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiya mahillah, dan janganlah kalian mencukur rambut kalian. Tidak boleh mencukur, tidak boleh memotong saat dalam kondisi ihram. Yang selanjutnya adalah taqlimul azfar, tidak boleh menggunting kuku. Ya, tidak boleh menggunting kuku. Yang selanjutnya adalah at-tib. Apa itu at-tib? Tib tentunya parfum ya, tidak menggunakan minyak wangi. Baik itu di badan, kata Syekh Majid, bi badani wa thawbin, baik di badan ataupun di pakaian. Ya, dan sudah kita sebutkan tadi dalilnya, ya, dalilnya hadis sebelumnya. Begitupun waqat lusaid, tidak boleh kita membunuh hewan buruan. Artinya tidak boleh berburu saat ihram. Ya, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya surat Al-Maidah ayat 96, Allah katakan hurrima 'alaikumus saydul bar madumtum huruma. Diharamkan atas kalian berburu hewan-hewan darat selama kalian sedang ihram. Ya. Yang selanjutnya adalah akdun nikah. Tidak boleh kita melaksanakan akad nikah. Saat ihram tidak boleh akad nikah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dikatakan la yankihul muhrim wa la yunkah. Tidak boleh seorang yang muhrim menikahkan atau dinikahkan. Ya, itu tidak boleh. Yang selanjutnya adalah al-wat'u, berjima, bercampur. Itu pun tidak boleh, ya. Al-wat' itu tidak boleh, ya. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah 197, Allah berfirman, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang sedang melaksanakan kewajiban-kewajiban haji, maka dia tidak boleh rafath, fusuq, jidal. Yang dimaksud dengan rafath, kata beliau, al-jima'. Tidak boleh dia melakukan jima saat dia ihram. Bahkan ini termasuk perkara yang merusak haji. Ya, perkara yang merusak haji. Salah satunya adalah berjima. Yang selanjutnya adalah al-mubasyarah bisyahwah. Yaitu kita menyentuh wanita dengan syahwat. Istilahnya apa namanya, bercumbu atau apalah bahasanya, itu gak boleh, haram. Ya. Berdasarkan di sini dikatakan, apa namanya, larangan dari syariat, tidak boleh seorang apa namanya mendekati istrinya bisyahwatin, dengan syahwat. Jadi ada berapa itu? Memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala bagi laki-laki, menutup wajah dan tangan bagi perempuan, merapihkan, menyisir rambut menggunakan minyak, mencukur, memotong kuku menggunakan parfum, berburu, akad nikah, lalu bercampur, bersetubuh, tidak boleh ketika ihram, dan yang terakhir adalah menyentuh wanita dengan syahwat, artinya dia bercumbu dan kalimat-kalimat yang lainnya. Lalu beliau berkata, wa fi jami'i dzalika, kalau salah satu dari 10 hal ini dilanggar, maka di dalamnya ada fidyah. Nanti fidyah akan kita bahas. Illa, kecuali akdan nikah, kecuali akad nikah, fa innahu la yanqid. Kalau maka akad nikahnya menjadi tidak sah. Ya. Akad nikahnya menjadi tidak sah. Fa innahu la yanqid. Ini saya ragu apakah tidak sah akad nikahnya atau tidak sah hajinya, ya. Allah alam bisawab, nanti kita lihat penjelasan para ulama. Illa akdan nikah. Ya. Sepertinya tidak sah akad nikahnya. Walaupun nanti kita coba cari pendapat para ulama. Apakah yang tidak sah hajinya atau yang tidak sah akad nikahnya? Kemungkinan akad nikahnya. Karena yang merusak haji nanti cuman apa namanya al-wat'u, yaitu bercampur. Ya, laki-laki dengan perempuan bersetubuh, itu yang merusak. Oleh karenanya dikatakan setelahnya, wala yufsiduhu illal wat'u fil farj. Ah, ini dia, ya. Wala yufsiduhu, dan tidak ada yang merusak haji kecuali apabila seseorang bercampur badan, artinya bertemu dua khitan, ya, berjima, bersetubuh, itu yang merusak haji, ya, fil farj, yaitu berjima di kemaluan, ya. Tentunya dikatakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, apabila itu dilakukan qabla tahallul al-awwal, sebelum tahallul yang pertama. Wala yakhruju minhu bil fasad, ya. Wala yakhruju minhu bil fasad, ya. Dan tidak boleh seorang yang melakukan pelanggaran, misalnya mencampur istrinya, tidak boleh dia pulang ke negerinya. Sempurnakan dulu hajinya. Walaupun dia wajib mengqada tahun depan kalau dia punya kesempatan. Jadi ketika seseorang, na'udzubillah, ketika haji dia mencampur, sebenarnya halal, tapi bercampur dengan istri, hukum asalnya halal. Tapi dilakukan di momentum ihram, tidak boleh. Itu merusak haji Anda. Hajinya menjadi rusak. Apakah kalau hajinya rusak, artinya mereka pulang? Tidak. Tetap sempurnakan prosesinya. Ya. Berdasarkan firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Karena pernah ditanya, kata Syekh Majid Al-Hamawi, pernah ditanya kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, begitupun Abu Hurairah, ya, tentang seorang laki-laki yang mencampuri istrinya dalam kondisi ihram, maka mereka berkata, yaitu Abu Bakar, Umar, Ali dan lain sebagainya berkata, yanfadhani liwajhihima hatta yatimma hajjahuma. Keduanya harus menyempurnakan hajinya. Summa alaihima hajjun qabilun wal hadiyu. Tahun depan mereka harus mengganti hajinya dan apa menyembelih sebagai ganti. Diriwayatkan oleh Imam Malik. Wa man fatahul wukuf bi Arafah, tetapi siapa yang tidak mendapatkan wukuf di Arafah, dan barang siapa tidak mendapatkan wukuf di Arafah, ya, tentunya dikarenakan uzur atau sebab yang lain, tahallala bi amalil umrah, maka dia boleh tahallul dengan melakukan amalan-amalan umrah. Kalau amalan umrah sederhana ya, tawaf, sa'i, setelah itu dia tahallul. Kalau memang dia tidak dapat apa namanya wukuf. Wa alaihil qada wal hadiyu, dan dia pun wajib qada dan menyembelih, ya, hadiyu. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Nasa'i, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, alaisa hasbukum sunnatu rasulillah, tidaklah cukup untuk kalian sunnah rasul. In hubisa ahadukum anil hajj, apabila kalian terhalang dari melaksanakan haji, tidak bisa ke Arafah misalnya, tawaf bil bait, maka silahkan kalian tawaf di Ka'bah, lalu kalian lari-lari di Safa dan Marwa, kemudian kalian tahallul dan kalian mengganti haji tersebut di tahun depan. Wa man taraka wajiban, dan barang siapa yang meninggalkan kewajiban dalam ibadah haji, maka dia wajib membayar dam. Wa man taraka sunnatan lam yalzamhu bitarkiha syai'un. Tapi kalau yang ditinggalkan sunnah, maka tidak ada kewajiban apapun. Masalah dam, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dan keistiqomahan. Allah alam bisawab. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu Masjid Jami, sarana pendidikan, commercial area, dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah tanpa kena penalti, ACC developer 99%. Booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852 0243-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live Niaga TV dan Robani TV. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Nabi AS juga mengatakan ar-riba isna au salasun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah, misal ayyan kihar rajulu umma, seperti seorang yang menzinai ibu. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitulmal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan penjelasan dari Al-Qadi Abi Syuja' dan juga pendalilan yang dibawakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi. Di kesempatan yang kedua ini kita ingin menerima beberapa telepon dan pesan singkat dari para pemirsa Niaga TV. Yang pertama ada penelepon kita, hamba Allah di Bengkulu. Kita coba angkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Iya, yang pertama Ustaz, apakah ada sholat rabu kafan di bulan Safar ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah iya Ustaz, kita semua muslim ini tidak boleh mengucapkan terlebih dahulu salam kepada kaum kafir? Atas jawabannya, jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi penelpon kita, hamba Allah dari Bengkulu. Pertanyaan, apakah ada salat terbokasan? Allah alam bisab, kita tidak mendapatkannya di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati dengan perkara-perkara yang baru ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melaksanakan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam agama yang tidak diperintahkan, maka dia tertolak. Ya wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru, waspada, jauhi oleh kalian, kata Nabi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Adapun masalah tidak bolehnya mengucapkan salam kepada orang kafir, itu hadis Nabi. La tabda'u al-yahuda wa an-nasara bisalam. Begitu kata Rasulullah, janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Lalu bagaimana kalau mereka mengucapkan salam kepada kita? Allah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw misliha. Di sini Allah mengatakan kalau ada orang yang mengucapkan salam, ya dijawab, kata Allah. Di hadis Rasulullah mengatakan bahwa apabila ada orang kafir mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah dengan mengatakan wa'alaikum. Jawablah dengan mengatakan apa? Wa'alaikum. Allah alam bissawab. Ada Ibu Teti di Sumut. Assalamualaikum. Iya, iya. Ada Ibu Teti di Sumut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, ini kan ada, kalau kita sholat malam, kan katanya ada, katanya suruh banyak-banyak tasbih, banyak-banyak istighfar. Nah, di kerjakannya di waktu kapan ya Ustaz? Atau sudah sholat atau gimana? Sudah gitu, ada kan yang dicontohkan Rasulullah? Gimana yang dicontohkan Rasulullah Ustaz? Cara-cara bertasbih dan istighfar Ustaz? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu Teti di Sumatera Utara ya. Allah alam bisab. Jadi di malam hari kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir, salah satunya istighfar. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sepertiga malam yang terakhir, orang mukmin itu yastaghfirun. Mereka memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya istighfar saja yang kita baca? Tentunya tidak. Ya, kita pun dianjurkan di akhir malam itu membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Begitupun kita dianjurkan melaksanakan salat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi Allah perintahkan salat malam dan membaca Al-Qur'an dengan tartil. Ya, jadi bukan hanya zikir ya, tetapi sholat malam. Jadi kalau kita buat rangkaiannya, yang pertama tentunya sholat. Kita sholat. Setelah sholat, kita berzikir, lalu kita berdoa. Ya, sholat, berzikir, lalu berdoa. Lalu setelah itu kita membaca Al-Quran. Setelah itu kita membaca Al-Quran. Kalau ini bisa kita lakukan semua, maka masya Allah pahala besar yang akan kita dapatkan. Apakah ada zikir tertentu? Kalau di Al-Quran disebutkan istighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Apakah boleh ditambah zikir-zikir yang lain? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, atau subhanallah, bihamdi, subhanallahil azim, tidak masalah. Ya tidak? Tidak masalah. Kalau urutannya diubah, baca Quran dulu baru sholat, silakan. Tidak ada ketentuan urutan tertentu, yang pasti itu adalah ibadah-ibadah yang hendaknya dilakukan. Sholat, zikir, baca Quran, berdoa, itu yang harus dilakukan. Masalah rangkaiannya silahkan, karena tidak ditentukan oleh syariat. Allah alam bisawab. Ada Hidayat di Riau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak tolong dinaikkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Silahkan Pak Hidayat. Mau tanya masalah sholat taubat Pak. Baik. Yang membedakan sholat taubat dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Dia sama seperti sholat sunnah yang lain, di malam hari, di waktu-waktu yang tidak dilarang sholat sunnah, yaitu di malam hari atau setelah maghrib, setelah isya, setelah zuhur, kita sholat dua rakaat, setelahnya kita berdoa, memohon, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak mengetahui ada kaifiat atau tata cara yang berbeda atau yang khusus di dalam sholat taubat. Allah alam bissawab. Pertanyaan dari pesan singkat yang pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ummu Aisyah di Sukabumi, perempuan yang berniqab kalau lagi ihram, apa boleh niqabnya diganti pakai masker dan bagaimana hukumnya, sah atau tidak ihramnya? Tadi sudah kita bacakan ya, tadi sudah kita bacakan riwayat, sebentar kita Ini dia hadisnya riwayat Imam Bukhari, Nasa'i, Tirmidzi. La tantaqibul mar'atul muhrimah wala talbis wala talbas al-kuffazain. Janganlah seorang wanita yang ihram menutup wajahnya dengan niqab dan jangan pula memakai sarung tangan. Tetapi kalau dalam kondisi khawatir fitnah, ya, misalnya wanita ini mohon maaf cantik misalnya, sehingga dia khawatir menjadi fitnah untuk manusia, ya, atau dia masih muda, atau dia sendiri berada di kelilingan laki-laki misalnya, artinya ada potensi fitnah yang besar, ya, fitnah yang besar, maka diperbolehkan menutup. Artinya kalau ini kerudung, ya ditarik begini, atau kalau di atas diturunkan sebentar seperti ini, ya, disebutkan di sini oleh Syekh Majid. Walaha antastura wajhaha halal ihram bisyartin an la yamas wajhaha. Boleh baginya menutupkan wajahnya dengan kain, tapi dengan syarat kainnya tidak menempel di wajah. Karena kalau menempel di wajah masuk ke larangan yang di atas. Larangan yang tadi hadis Bukhari, Tirmidzi dan An-Nasa'i, larangan menggunakan niqab. Lalu dalilnya mana boleh menutup? Tadi dalilnya sudah kita bacakan, hadis Aisyah diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Hakim, bahwa kata ibunda kita Aisyah, kami bersama Nabi, lalu kami melihat ada rombongan laki-laki yang banyak, lalu kami ulurkan jilbab kami ke bawah sebentar seperti ini, ketika rombongan itu lewat, kami angkat lagi. Kalau pakai masker tentunya tidak, karena dia menempel di wajah dan dia permanen, artinya terus-menerus. Tapi sekedar menutup ketika ada orang lewat, tidak masalah. Allah alam bissawab. Ada Bapak Hadi di Solo. Assalamualaikum. Iya, iya. Makasih. Ada Bapak Hadi di Solo. Assalamualaikum. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Christian. Baik, Bapak Hadi, silakan Bapak. Sukses dulu niaga. Amin, ya Rab. Gini Pak Ustaz, ingin kami tanyakan. Ini kan kita sering berjamaah, ya. Iya. Dan para imam itu kan kami jadwal di masjid. Ya, lalu salah satu imam itu sering, ya, sering lupa baca ayat apa, surat ayat apa, surat-surat dalam Al-Quran sudah kita betulkan, ya, tapi dia masih terus satu. Lalu kedua, dia salah, kita nggak apal, kita di belakang imam itu nggak, di belakang imam itu kita nggak apal. Lalu beliau itu terus saja salah apa, lalu diam. Nah, langkah kita apa? Saya mau membetulkan saya nggak apal, yang kita betulkan dia tetap jalan terus. Nah, apakah kita ngasih kode bagaimana atau bagaimana? Kalau imam serba langsung terus saja, apa kita cukup bisa baca subhanallah atau bagaimana? Jadi intinya kita betulkan nggak apal, yang apal kita betulkan dia jalan terus. Baik. Gitu. Dan al-fatihahnya itu terlalu cepat Ustaz. Baik. Rakaat ketiga dan keempat. Saya kira itu. Terima kasih mengenai sholat berjamaah. Lain kali kita dari masalah lagi. Terima kasih Ustaz Bastian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya Rabb. Baik, terima kasih Pak Hadi di Solo. Mudah-mudahan Bapak dan keluarga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, masalah imam tentunya dalam Islam sudah ada aturannya. Dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah." Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'an dan paling banyak hafalannya. Fa inhum fil qira'ati sawa, tetapi kalau seandainya bacaannya sama, artinya sama-sama bagus bacaannya, sama banyak hafalannya, maka fa'alamuhum bisunnah, kata Nabi. Maka cari yang paling paham dengan sunnah, artinya yang paling luas ilmunya. Kalau ternyata sama-sama hafal Sahih Bukhari misalnya, atau sama-sama hafal Sahih Muslim, maka lihat fa'aqdamuhum hijratan. Maka lihat senioritasnya, senioritas hijrahnya mana yang lebih dahuluan. Mana yang lebih dulu lulus dari kuliah misalnya, kalau sekarang, karena tidak ada hijrah lagi. Ya. Tetapi kalau mereka secara senioritas keilmuan sama, maka fa'aqdamuhum sinnan. Maka yang terakhir itu dilihat umur. Jadi dalam ketentuan hadis Nabi, umur itu adalah ukuran yang terakhir. Umur adalah ukuran yang terakhir. Tetapi di kita itu kebalik. Umur apalagi ditambah dia yang mewakafkan tanah, atau paling minimal dia adalah keluarga dari yang mewakafkan tanah, maka dia prioritas. Ini tentunya menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah yang paling aqra'uhum li kitabillah. Ya, yang paling bagus dan paling banyak hafalannya. Kalau sama-sama banyak, a'lamuhum bis sunnah, yang paling luas pemahamannya terhadap hadis-hadis Nabi. Lalu kalau sama, aqdamuhum hijratan, yang lebih dahulu hijrah, sisi senioritas keilmuannya mana yang lebih dahulu? Yang keempat adalah baru dilihat umur. Ya, ini harus diperhatikan. Oleh karenanya kalau Pak Hadi atau bapak-bapak yang lain diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di pengurusan DKM, saya menyarankan agar imam ditetapkan namanya, ditetapkan jadwalnya, dan harus ada kriteria yang jelas. Artinya tidak sembarang orang kita jadikan imam. Ya, tidak sembarang orang kita jadikan imam, harus orang-orang yang punya kapasitas, punya kecakapan, kesiapan, ya, untuk bahkan sebagian ada syarat harus disenangi oleh jamaah. Ada hadis seperti itu, dia harus disenangi oleh jamaah, artinya tidak dibenci oleh jamaah. Ya, itu ada syarat-syarat kalau kita nanti bahas, pernah kita bahas dulu dalam pembahasan kitab Bulughul Maram, kriteria-kriteria imam. Lalu bagaimana sudah terlanjur, ya? Kalau seandainya imam lupa dan kita yang makmum bisa, ya kita ingatkan. Ya. Kalau dia lupa, kita ingatkan. Ya, dia lupa misalnya marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia lupa setelah itu. Kita ingatkan, tidak masalah. Tapi masalahnya sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Kalau dia salah tapi kita enggak hafal, maka saya menjadi bertanya lagi. Kalau memang tidak hafal, dari mana tahu salah? Artinya pertanyaannya bagaimana kita memperbaiki bacaan yang salah sedangkan kita tidak hafal? Maka ini pertanyaannya seperti berbalik. Bagaimana jamaah yang tidak hafal tapi tahu itu salah? Ini harus apa namanya, agak sulit kita menganalisanya. Karena kan tadi imamnya salah, lalu dia lanjutkan, tapi makmum tidak bisa memperbaiki karena tidak hafal. Pertanyaannya, siapa yang menyimpulkan bacaannya salah? Siapa yang menyimpulkan bacaannya salah? Kalau memang ada kesimpulan bacaannya salah, berarti dia tahu bukan itu yang dibaca. Artinya dia hafal dan dia bisa memperbaikinya. Lalu bagaimana kalau imam tidak bisa melanjutkan bacaannya? Dia boleh mengganti ayat yang lain. Atau kalau dia ingin langsung apa ruku, itu pun tidak masalah. Ya, itu pun tidak masalah. Allah alam bissawab. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk terus mempelajari Al-Qur'an. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau tahajud lupa salam dua rakaat, lalu sampai berdiri rakaat ketiga, bolehkah digenapkan 4 rakaat baru salam dari hamba Allah di Kalimantan Barat? Allah alam bisawab, saya tidak tahu ya. Jadi salat tahajud harusnya 2 rakaat, malah berdiri lagi masuk rakaat yang ketiga. Boleh enggak ditambah 1 rakaat agar genap menjadi 4 rakaat, menjadi 4-4 misalnya? Allah alam bisawab, ya saya tidak tahu masalah ini, boleh atau tidak. Niatnya 2 rakaat lalu ditambah menjadi 4 rakaat, artinya muncul niat di pertengahan. Ya, saya ragu dalam masalah itu, saya ragu. Ya. Jadi dia niatnya 2 rakaat, ya harusnya sujud sahwi saja. Kalau memang dia menambah, harusnya enggak perlu dia tambah lagi jadi 4. Kalau kita kategorikan ini lupa, dia nanti di rakaat yang ketiga setelah dia tasyahud akhir, sebelum salam dia sujud 2 kali baru salam. Harusnya begitu, tidak perlu dia tambah menjadi 4. Justru digenapkan menjadi 4-nya sebagai pengganti lupanya adalah sujud sahwi. Tidak perlu ditambah 1 rakaat. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Suryana dari Langsa, Aceh, Ustaz. Masya Allah, silakan Ibu. Saya ingin tanya, Ustaz. Saya pernah dengar jamaah, apakah ini ada dalilnya atau tidak? Katanya kalau ada tinggal puasa orang tua kita, sementara orang tua kita sudah meninggal, atau wajib kita ahli waris atau anaknya boleh menggantikan puasanya. Gimana itu Ustaz? Memang kita tidak tahu berapa jumlah hari selama hidupnya. Kita tahu ayah kita tuh banyaklah tinggal puasanya, ada setiap tahunnya gitu. Jadi kita kan merasa kalau kita bisa bantu orang tua, apapun kita korbankan. Baik. Jadi kita berpuasa niatkan untuk mengganti puasa orang tua kita. Baik, Ibu. Apakah bagaimana itu Ustaz? Baik Ibu, itu saja. Syukran. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya itu sudah kita bahas ya di pertemuan yang lalu dikaitan dengan masalah orang yang meninggal ya, orang yang meninggal dan dia masih punya hutang puasa padahal dia sebenarnya sanggup untuk mengqadha tapi dia tidak mengqadha sampai dia meninggal. Ya, di sini saya ulang lagi dalam kitab ini dikatakan waman mata wa alaihi siyamun. Waman mata dan barang siapa meninggal wa alaihi siyamun dan dia masih punya hutang puasa, ya dikatakan di sini dia masih punya hutang puasa dan dia bisa menggantinya tapi dia tidak menggantinya. Misalnya di bulan Ramadan dia batal 7 hari haid, bulan Syawal tidak segera dia qada, Zulqa'dah tidak segera dia qada, bulan Zulhijjah Allah takdirkan dia sakit lalu meninggal, berarti dia sudah memiliki kesempatan sebenarnya untuk mengqada. Maka kata Nabi man mata wa alaihi siyam soma'an huwa liyuhu, itu hadis. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi membawa hutang puasa, keluarganya menggantikan puasanya. Bagaimana cara menggantikannya? Coba kita lihat. Ut'ima anhu. Maka kita membayarkan fidyah atasnya. Membayarkan fidyah atasnya. Berapa hari dia enggak puasa? 7 hari. Ya, maka ut'ima anhu, kita bikin atau kita beli 7 paket makanan, kita berikan ke orang miskin, kita niatkan sebagai fidyah untuk orang yang sudah meninggal tersebut karena dia meninggalkan puasa. Dalilnya disebutkan di sini adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, man mata wa alaihi siyam syahr falyut'am anhu makana kulli yaumin miskina. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi punya hutang puasa, puasa Ramadan, maka berikanlah makanan sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan tersebut, satu hari ditinggalkan satu orang miskin kita berikan makan. Tapi kan saya tidak tahu jumlah puasa yang ditinggalkan orang tua kami berapa, diperkirakan saja, diperkirakan. Ya diperkirakan, oh sekitar 60 Ustaz, kalau sudah kami hitung-hitung kayaknya nilai yang paling hati-hati 60, ya sudah, kita berikan 60 orang fakir miskin, kita berikan maka makanan. Allah alam bisawab. Pertanyaan ketiga dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang istri makmum kepada suami sedangkan suami bacaan Qur'annya termasuk buruk karena ucapan makhrajnya tidak tepat sedangkan istrinya lebih baik bacaannya? Allah alam bisawab. Yang pertama, hukum asal seorang wanita tidak boleh menjadi imam untuk laki-laki. Artinya walaupun istrinya lebih fasih, lebih bagus bacaannya, maka dia tidak boleh menjadi imam untuk suaminya. Ya, tidak boleh. Dalam Islam ulama sepakat tidak boleh seorang wanita mengimami salat laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun misalnya seandainya suaminya bacaannya kurang bagus dan istrinya bacaannya bagus, maka istri punya kewajiban untuk membantu suami memperbaiki bacaannya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Artinya jangan kita malah tidak enak memperbaiki. Ya. Kalau seandainya suami belum bagus bacaannya, maka ya istri memotivasi suaminya untuk sholat di masjid berjamaah, jangan di rumah. Ya, walaupun terjadi perdebatan ya di mazhab Syafi'i, jamaah adalah sunnah muakkadah. Walaupun kata Imam Syafi'i, aku memandang tidak boleh seorang muslim meninggalkan salat jamaah kecuali karena uzur. Bahkan zaman sahabat Ibnu Mas'ud berkata, orang yang ninggalin jamaah tanpa uzur, kami tuduh dia munafik. Begitu kata Ibnu Mas'ud. Ya bukan seuzon. Tetapi karena memang dalam syariat Islam, sholat berjamaah telah dijadikan indikator baiknya keimanan. Dari mana kita tahu? Rasulullah bersabda, inna asqalas salati alal munafikin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat untuk munafik adalah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada di dalamnya, mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan yang masuk dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Purnama di Riau, Pak. Silahkan Ibu. Ini Pak mau nanya, bagaimana cara mengganti puasa mulai gadis dulu sampai tua sekarang ya Pak? Ya kita kan nggak ingat berapa jumlah yang tinggal. Tapi Ibu yakin ada yang ditinggal? Ya mungkin banyak gitu Pak. Enggak, artinya kalau hanya mungkin tidak jelas, tidak ada beban. Tapi ibu yakin pernah meninggalkan? Kalau ibu yakin, maka dihitung-hitung saja. Misalnya umur ibu sekarang 45 misalnya. 45, maka ibu hitung-hitung. Saya balik usia sekian, meninggalkan per satu bulan itu sekian, dihitung-hitung saja. Oh, itu mengganti puasa atau ganti fidyah ya Pak Ustadz? Hukum asalnya kalau sifatnya meninggalkan dikarenakan mohon maaf, dikarenakan kita dulu jahil, belum mengerti agama, atau dikarenakan haid yang belum kita ganti, hukum asalnya qadha. Oh, mengganti puasa ya Pak Ustadz? Iya, semaksimal mungkin ibu perbanyak puasa. Oh, kalau hitungan masuk puasa Senin Kamis bisa nggak mengganti dia Pak? Ya sudah ibu, kalau ibu memang sudah tahu jumlahnya dengan pasti, ibu niat saja di Senin dan Kamis niat puasa qadha. Niatnya puasa qadha. Misalnya ibu katakan, seingat saya, misalnya ibu katakan seingat saya batal saya 7 kali. 7 dikali misalnya 10, 70. Banyak. Kita qadha. Itu hitungan puasa ganti ya Pak ya. Enggak iya. Sunnah gitu ya Pak ya. Iya. Kalau seandainya ibu yakin jumlahnya. Iya banyak mungkin Pak, mulai gadis sampai sekarang kan Pak, iya. Baik Ibu. Makasih ya Pak, syukuran Pak, jazakumullahu khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan kalau seandainya kita tidak yakin berapa jumlahnya, kita hitung saja yang hati-hati, jumlah yang paling hati-hati berapa, setelahnya perbanyak puasa sunnah. Karena sesungguhnya ibadah yang sunnah akan menambal kekurangan yang wajib. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Dalam hadis, kelak di akhirat akan ditanya yang pertama sholat. Kalau sholat wajibnya ada kekurangan, Allah akan perintahkan untuk dilihat sholat sunnahnya. Oleh karenanya, ibadah sunnah menyempurnakan yang wajib. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum dikubur berdampingan dengan kuburan dengan orang soleh? Soalnya ada sebagian rela membayar demi bisa dikubur sebelah orang soleh dengan dalil Abu Bakar dan Umar minta dikubur sebelah kuburan Nabi. Allah alam bisawab ya, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah sebagai rasa cinta beliau kepada kepada Rasulullah. Dan Rasulullah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada keutamaan dikubur di dekat orang saleh? Saya tidak tahu, ada dalil yang khusus. Ya, ada dalil yang khusus. Adapun yang dilakukan Abu Bakar dan Umar itu adalah lebih kepada rasa cinta beliau kepada sosok baginda Rasulullah. Adapun selain beliau ya biasa saja. Karena setiap orang akan dihisab dengan amalan yang dia lakukan. Ya. Ya yauma tajidu kullu nafsin ma amilu min amalin ya muhdarra, pada hari di mana setiap orang akan melihat balasan dari amal yang dia lakukan. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang tidak memikul beban orang lain. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak mendapatkan pahala kebaikan kecuali atas apa yang dia usahakan. Oleh karenanya saya tidak mengetahui ada keutamaan dikubur di samping orang soleh. Saya tidak mengetahui ada keutamaan dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Oh, kalau kita dikubur di baki ada keutamaan. Ah itu baki ya kalau ada orang Indonesia dikubur di Baki, itu istimewa. Kenapa istimewa? Karena memang itu kuburan orang-orang hebat. Orang-orang hebat, para sahabat, istri Nabi di situ. Artinya lebih kepada kemuliaan tempat itu, bahwa tempat itu diisi oleh orang-orang soleh, orang-orang yang mulia. Maka kalau ada orang Indonesia dikubur di situ, masya Allah, spesial kan begitu, spesial. Tetapi apakah ada keutamaannya kelak di akhirat? Allahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu ada dalil khusus terkait dengan masalah tersebut. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.